Wis paham cek tamat, nek wis tamat cek enak. Ngono ya. Mamat none sik urang tuwa. Oke. Saiki ta Mas aja kakek nggudho ta gak seneng. Ake ibu-ibu iki. Ya gak nggudho, aki namatno. Aku iku sungkan. Gak kau ta moto ki terakum, ah kok. Aku sungkan ake ibu-ibu. Oke. Mak. Monggo. Iku lho kalah semok lho sampe lho ya. Dengan tak bokonge mekar lah wis. Semok kok tenane kok. Ya nyene iki lho. Sonata. Mau Tambahnya dadah-dadah nang wong lanang. Jareku iku tambah patuk-patuk nemen ngono.